Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa kita baca di dua pertemuan, malam ini dan malam besok. Kemudian setelah itu kita baca insyaallah terkait dengan ahkam Aid di malam berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Kita ambil ini dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan mungkin nanti sedikit saya nukil dari Asyarul Mungkin Sayyidina Rahimahullahu Ta'ala yang perlu kita nukil. Ia berkata Al-Mu'allif, Al-Bablu Khamis Fi Zakatul Fitr. Ini yang sahih, Zakatul Fitr. Min bab Idhafah Asyai' Ila Sababih. Ia mengidapakan sesuatu kepada sebabnya. Sebabnya adalah Al-Fitr. Fitr min Ramadhan. Ia ada yang menyatakan kepada sebabnya, ada yang menyatakan kepada zamannya. Ya, zaman fitr ini telah hilang Ramadan berbuka, atau ketika sebabnya adalah ketika hilangnya habis Ramadan berarti telah masuk buka, tidak lagi puasa di hari berikutnya. Min idhafa syai ila sababi. Yang benar zakat fitr, bukan zakat fitrah, tapi zakatul fitr. Wa yuqalu laha shadaqatul fitr. Karena sedekah itu kadang bermakna zakat. Sedekah ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang mustahabbah. Wa fi iddatu masail. Ada beberapa masalah. Sebelumnya kata beliau, wa summiyat bidzalik li'annaha tajibu bil fitr min Ramadan. Dikatakan seperti itu zakatul fitr karena wajib, karena telah berbuka dari Ramadan. Saya nanti terkait dengan waktunya kapan diwajibkan, ketika terdapat terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadhan. Wala ta'alluqaha bil mal, tidak ada kaitan dengan harta. Ya, walaupun dia seorang yang miskin, selama dia masih punya kelebihan untuk kebutuhan sehari semalamnya di hari Id dan hari Id, di hari dan malam Id masih punya kelebihan satu sa', maka tetap dia wajib zakatul fitr. Walaupun hartanya tidak banyak. Ya. Wa innama hiya muta'alliqatun bidzimmah. Ya, terkait zimmah setiap individu. Sehingga nanti kita baca nanti. Ya. Masing-masing bertanggung jawab bagi dirinya. Fahiya zakatun 'ala nafsi wal badan. Ini zakat fitr, adalah zakat. Ya. Untuk dirinya dan badannya, jiwa dan badan dia. Allah rahimahullah ta'ala, al-masalatul ula fi hukmihi, fi hukmiha wa dalil dhalik. Hukumnya dan dalilnya ini jelas insyaAllah. Kata beliau, zakatul fitr wajibatun ala kulli muslim. Zakatul fitr wajib atas setiap muslim. Ya, ketika dia masuk Islam atau muslim atau kafir, kalau dia masuk Islam sebelum terbenam matahari malam takbiran, maka dia wajib puasa. Nah, wajib zakatul fitr. Zakatul fitr wajib atas seorang muslim. Jadi yang telah Islam sebelum terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadhan. 5. Ra'id Umar radhiyallahu anhu maqala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitr min Ramadhan. Rasulullah SAW memfardukan zakatul fitr di bulan Ramadhan sa'an min tamrin, satu sa' dari korma, al sa'an min syair, satu sa' syair gandum, alal abdi wal hurri, atas seorang hamba ataupun hamba sahaya ataupun yang telah merdeka, wal dzakari wal unsa, laki-laki dan perempuan, was saghiri wal kabir, anak kecil yang sudah besar, minal muslimin. Ya, ini minal muslimin, ini yang muslim. Ya, dia muslim. Tadi yang mu'tabar adalah, nanti kita baca di masalah berikutnya mungkin besok hari, ketika terbenam matahari di tanggal hari terakhir bulan Ramadhan. Qala rahimahullahu ta'ala, al-mas'alah tsaniyah syurutuha, walau mantajib. Ya, syarat-syarat zakatul fitr. Dan ke siapa diwajibkan zakatul fitr? Qala rahimahullahu ta'ala, tajibu zakatul fitr, wajib zakatul fitr, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, kabirin wa saghir, yang sudah besar ataupun masih kecil, wa dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, wa hurrin wa 'abdin, ya, hamba yang merdeka ataupun hamba sahaya, di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu as-sabiq. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu ikhraju anil janin idza nafakhat fihi ruh. Ya, dan disunnahkan, tidak wajib mengeluarkannya dari janin jika telah itu padanya ruh, ketika telah genap 120 hari. Ya, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa huwa ma shallahu arba'atu ashur, ketika telah genap janin tersebut 4 bulan. Ya, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, mengkritik pendapat yang menyatakan disunahkan secara mutlak bagi janin. Kalau belum sampai 4 bulan 120 hari atau 120 hari, dia belum manusia. Sehingga yang sunnah, yang dikatakan sunnah sebagian para ulama, itu adalah kalau sudah ditiup padanya ruh. Adapun kalau baru 2 bulan, 3 bulan, ya, mereka menyatakan tidak. Dia belum manusia, belum ada ruh. Qala rahimahullahu ta'ala, faqad kana salaf yukhrijuna anhu. Salaf, ya, sebagian mereka mengeluarkan zakat fitr bagi janin yang telah ditiup padanya ruh, kama sabatan Utsman wa ghairina, sebagai pendapat para ulama kita, atau sebagian para ulama kita berdasarkan riwayat dari Utsman bin Affan yang mereka sebutkan. Al-Ibnu Utsaimin rahimahullah memperkuat dengan berdasarkan beliau adalah satu di antara khulafaur rasyidin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau masalah wujub tidak ada wajib, ya, sepakat mereka tidak ada diwajibkan, tetapi terkait dikatakan seperti ini, mustahab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yajibu an yukhrijahu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu min jawzatin aw qaribin wa qadal abdu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wajib mengeluarkan zakat fitr itu untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi, istri, kerabat, demikian juga hamba sahaya yang dia miliki. Fa inna shadaqatul fitr tajib ala sajid, karena zakat fitr hamba sahaya itu wajib dikeluarkan oleh tuannya. Diqali sallallahu alaihi wasallam, laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitr. Tidak ada kewajiban bagi seorang hamba sahaya, ya, dikeluarkan zakatnya, walaupun seorang memiliki 100 hamba sahaya, 100 budak hamba sahaya, tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakat mal karena memiliki hamba sahaya. Itu maksudnya. Tidak ada zakat mal ketika memiliki banyak hamba sahaya, tidak ada zakat malnya. Kecuali, satu ini, istilah itu kita, omong kotir, illa shadaqatul fitr. Hanya saja, ya, diwajibkan atas tuan membayarkan zakatul fitr hamba sahaya yang dirikinya. Ya, walaupun dia punya banyak hamba sahaya, tidak ada zakat mal, tidak ada hitungannya. Hanya saja dia nanti wajib membayarkan zakatul fitr hamba sahaya yang dimilikinya. Ini nas di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, wa la tajibu illa 'ala man fadhala an kutihi. Iya, dan tidak wajib kecuali atas orang yang punya kelebihan dari makanan pokoknya. Makanan pokoknya di Yaumul Id dan Lailatul Id, malam takbiran dan hari ini. Wa qut man talzamu nafaqatuhu wa haijuhu ad-daruriyah. Iya, punya kelebihan harta untuk kebutuhan makan dia, makan orang-orang yang wajib dia nafkahi, iya, atau dan kebutuhannya selama hari Id dan malam Id. Ma'yu adibir fitrah, punya kelebihan yang kelebihan ini cukup untuk membayar zakat. Ini satu soal. Dua masalah yang fil rahim wa rahim, saya ringkas terkait dengan masalah, iya, siapa yang membayarkan zakat. Jelas, kita masing-masing kita, para bapak, yang membayarkan zakat fitrah untuk diri kita. Adapun Masalah pertama kata beliau di sini, wa amman talzamuhu nafaqatuhu min zaujatin aw qaribin wa qadal 'abd. Kalau 'abdu jelas, nasnya jelas, sorry. Masalahnya adalah apakah orang-orang yang wajib dia nafkahi itu wajib dia keluarkan zakatnya seperti istri, anak-anak kita? Ini khilaf para ulama terkait dengan masalah ya kesahihan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adul fitrah amman tamunun. Iya. Tunaikanlah zakatul fitr itu dari atas nama untuk orang-orang yang kalian wajib nafkahi. Dalam riwayat lain, sehingga tanah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, iya. Ini alal kabir was saghir wal hurri wal 'abd wa dzakar unsa wa amman tamunun, terkait dengan riwayat amman tamunun. Sebagian para ulama kita seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala cenderung menguatkan hadis ini. Dalam beberapa kitab beliau, beliau menyatakan hadis ini sahih atau hasan. Sehingga seperti yang tadi kita baca dalam kitab Fiqhul Muyassar, iya, beliau cenderung menyatakan bahwasanya bapak wajib menafkahi orang-orang yang dia wajib nafkah, apa, memberikan zakatul fitr bagi atau atas nama orang-orang yang dia wajib nafkahi, anaknya, istrinya, ya, ibu bapaknya kalau dia fakir. Adapun sebagian para ulama kita, ya, di antara di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang cenderung menguatkan pendapat hadis dhaif. Di antara mudhaifkannya dari Imam Mutaqaddim adalah Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ya, juga Imam Dharakutni rahimahullah, kata Dharakutni wassab annahu mauquf. Iya. Sehingga kata beliau, lakin hadal hadis dhaif wa munqati' fala yasihu al-ihtijaj bihi. Ini kecenderungan yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Hadis ini dhaif, munqati', sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Kata beliau rahimahullah taala, fasahih anna zakatul fitr wajibatun 'alal insan bi nafsihi. Fatajibu 'ala zawjati bi nafsiha wa 'alal ab bi nafsihi wa 'alal ibnati bi nafsiha wa hakadha. Sehingga beliau rahimahullahu taala, zakatul fitr itu wajib atas setiap individu masing-masing. Istri kalau dia punya ya keluarkan sendiri, biarkan sendirinya untuk dirinya sendiri. Bapak untuk dirinya sendiri. Anak perempuan kita kalau dia punya uang juga bayar sendiri dan seterusnya. Wala tajibu 'ala shakhsi amman yamununahu min zaujatin wa qarib. Iya, tidak ada kewajiban seseorang untuk membayarkan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Hal asal ia masing-masing membayarkan dirinya sendiri. Ini yang diterjemahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Namun kata beliau, saya lengkap supaya tidak ada iskal, lakin lau akhrajaha amman yamunu am yamunuhum wa biridahum fala ba'sa bidzalik wala haraj kama annahu lau qada insanun daynan an ghairihi wa huwa radin bidzalika fala haraj wa li annahu yajuz dafu zakati lil ghair. Saya simpulkan adab rahimahu, tapi kalau seandainya dia keluarkan zakatul fitr, iya, untuk orang-orang yang dia nafkahi, anaknya, istrinya, dengan keriduan mereka, tidak mengapa, tidak masalah. Sebagaimana bolehnya seorang membayarkan zakat orang lain. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Kalau anak pribadi, ya, kalau memang istri kita punya kemampuan, tawarkan. Oh, iya, di mana kumpulan mau bayar sendiri, fadhal, kalau enggak kita bayarkan. Ya, demikian juga putri kita. Allah alam. Ustaz, tapi kalau memang mereka anak-anak yang tidak punya uang, ya kita keluarkan. Wallahu alam. Bisawab. Itu adalah masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah waktu. Syarat ya. yaitu kata beliau rahimahullahu taala, wajibnya zakat itu adalah bagi orang yang punya kelebihan harta di hari Id dan malam Id. Kata beliau, ini kesimpulan sebetulnya, zakatul fitr la tajibu ila bisyartain. Zakatul fitr tidaklah wajib kecuali dengan dua syarat. Al-awwal al-islam. Yang pertama adalah Islam. Fala tajibu alal kafir. Kalau seorang ya masuk Islamnya ba'dal maghrib lam takmalam takbiran, ya dia tidak wajib zakatul fitr terkait dengan masalah nanti. Karena wajibnya itu adalah ketika ya, tadi saya bilang untuk kita ingat-ingat nanti yang menjadi tolak ukur itibar adalah terbenam matahari malam takbiran hari terakhir. Kalau dia masuk Islamnya beberapa menit sebelum takbiran, belum sebelum maghrib tanggal 30 atau hari terakhir, maka dia wajib zakat fitr. Tapi kalau masuk Islam ba'dal maghrib malam takbiran, maka tidak. Nah, syarat bah Islam. Hampir sama dengannya al-maulud. Bayi yang lahir beberapa menit sebelum takbiran, sebelum maghrib. Ya, berarti wajib dizakati. Tapi kalau dia lahirin malam takbiran, sudah lewat maghrib, enggak ada. Iya. Karena biar rahimahullah, ini nanti masalah terkait dengan masa berikutnya, tapi enggak masalah kita majukan sedikit. Kata biar rahimahullah, yang pertama Islam. Fala tajibu alal kafir. Yang kedua, wujudu ma yaftulu an qutih. Adanya harta yang lebih dari kebutuhan makan dia. Makan pokok, qut, makanan pokok. Kalau kita beras misalnya, dia punya kelebihan beras untuk kebutuhan dia, wa qut ia dan keluarganya. Iya. Dia punya kebutuhan kelebihan uang untuk beli beras dari lebih apa melebihi yang lebih dari kebutuhan dia dan keluarganya di hari di malam Id dengan hari Id. Kalau wajib asliyah, ya wajib asliyah itu bahkan semuanya ini memasukkan padanya kitab-kitab. Kalau memang dia seorang talibul yang butuh kitab sangat penting juga masuk ke dalam wajib asliyah. Semuanya rahimahullah. Atau iya makanan, bahkan sahan. Dia punya beras, punya nasi, tapi enggak ada piringnya, nah, itu masuk ke wajib asliyah. Intinya, iya. Kebutuhan yang primer terpenuhi dan masih ada sisa yang cukup untuk beli beras zakatul fitr. Iya, yang jadi tolak ukur adalah fi yaumil id wa lailatihi. Yaumil wa lailatihi. Nah, ketika tadi itu tadi, ketika maghrib hari terakhir Ramadan, iya, dia punya uang dan uang tersebut melebihi kebutuhan dia dan keluarganya untuk malam ini dan besok hari. Dia punya uang di dompet, semuanya di rumah tinggal 100 ribu. Dan kebutuhan misalnya, ya diperkirakan untuk dia dan keluarganya, malam ini dengan besok 30 ribu. Ya, ada 70 ribu lagi buat beli beras. Ya, ya sudah, buat zakat kita. Nah, kalau bila rahimun rahimukumullah, ada banyak pertanyaan yang disampaikan, dan ini mungkin penting untuk kita sampaikan terkait dengan rinciannya adalah, bagaimana kalau seandainya seorang fakir yang tidak punya harta kelebihan, tapi dia mendapatkan zakat, apakah wajib zakat fitr atas dia? Nah, ini punya apa-apa, tapi ternyata ambil dapat zakat, ini ngasih zakat, zakat akhirnya banyak. Nah, tadi dilihat dapatnya kapan. Kalau dapat zakatnya sebelum maghrib, awal dari pagi ada ini bayar zakat nggak ya? Kita pada asar udah orang udah pada datang, ini bawa ini. Sehingga sebelum maghrib udah banyak beras di rumah. Ya, sudah bayar zakat. Tapi sampai maghrib nggak ada lebih, ya nggak ada uang, cuma ada 1 liter pas buat malam ini. Pada lisa baru pada datang, ya enggak. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kita jadi nanti. Insyaallah. Allahu a'lam bishawab.